وعلى آله وصحبه ما بعد. Ikhwan fil din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di Kitabun Nikah dari Sahih al-Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala, babus sultan wali. Bab as-sultan waliyun. Penguasa itu adalah wali. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawajnakuma bima ma'aka minal Qur'an. Kami telah menikahkan kalian berdua dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an. Yang menikahkan perempuan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang lain, ayyuma imra'ah nakahat bighairi idni waliha panikahuha batil. Perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sultanu waliyun man la waliya laha. Penguasa itu sultan atau hakim, biasanya wali hakim, maksudnya itu wali sultan, penguasa atau yang ditunjuk oleh penguasa. Bukan hakim di sini artinya bijaksana, setiap orang yang dianggap bijaksana boleh menikahkanlah. Barakallahu fikum. Tapi walinya orang-orang yang tidak memiliki wali, was-sultan wali man la waliyalah. Baik, la nikah illa bi wali mursyid au sultan, wali nasab atau wali hakim. Barakallahu fikum. Adapun yang lainnya itu karena diserahkan saja kepadanya, Pak Imam mungkin atau Ustaz, ini mewakilkan, mewakilkan akad nikahnya si fulan ke Ustaz atau Kiai atau ulama, barakallahu fikum, yang menikahkannya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Abi Hazim an Sa'ad bin Sa'ad qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni wahabtu nafsi, wahabtu min nafsi ya Rasulullah, aku hibahkan diriku untuk engkau. Faqamat tawilan, faqala rajulun zawwijniha illam takun laka biha hajah. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampaknya tidak ada kecenderungan untuk menikahinya. Maka seorang sahabat yang hadir di majlis itu mengatakan, ya Rasulullah, zawwijniha, nikahkan aku dengannya, illam takun laka biha hajah, kalau engkau tidak mau menikahinya atau tidak butuh untuk menikahinya. Faqala alaihi salatu wassalam, hal indaka min syai'in tusdiquha, adakah engkau memiliki sesuatu dari harta benda untuk kau jadikan mahar, kau serahkan kepadanya sebagai hak milik dia. Qala ma indi illa izari. Sahabat itu pun mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa kecuali sarungku ini satu-satunya. Dari riwayat yang lain, dia tidak memiliki pakaian yang lain kecuali itu. Faqala in afaitaha iya jalasta la izaralak. Kalau engkau serahkan, engkau berikan sarungmu itu kepadanya sebagai mahar, engkau akan duduk tanpa memiliki pakaian, tidak ada sarungmu. Faltamis syai'a, carilah walaupun cuma sesuatu. Baik. Faqala ma ajidu syai'a, ya Rasulullah, aku tidak mendapati sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Faqala iltamis walau kana khataman min hadidin, carilah oleh engkau walaupun cincin yang terbuat dari besi. Falam yajid, itu pun dia tidak dapat. Betapa sempitnya kehidupan perekonomian pada saat itu, sederhana luar biasa. Faqala ma'aka min al-Qur'an syai', adakah engkau miliki dari Al-Qur'an sebagai hafalan? Qala na'am, suratu kada wa suratu kada. Liswarin sammaha, disebutkanlah surah-surah yang telah dia hafal. Faqala qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Kata Rasulullah, kami telah menikahkan engkau dengannya dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an. Baik. Yani Rasul sebagai wali. Wali dan karena beliau memiliki sultah, yakni kekuasaan, maka beliau sebagai hakim, barakallahu fikum, sultan. Qala rahimahullahu ta'ala, ya semisal kalau ada perempuan masuk Islam terus hendak dinikahi oleh seorang laki-laki muslim, tentunya tidak ada walinya dari nasabnya yang bisa menikahkannya, maka walinya adalah wali hakim. Babun la yunkihul abu wa ghairuhul bikra wa tayyiba illa biridahuma. Bab, tidak boleh seorang ayah atau yang lainnya dari kalangan wali nasab untuk menikahkan seorang perempuan perawan atau janda kecuali dengan keridhaan dari keduanya. Harus ridha perempuan yang akan dinikahkan, tidak boleh dipaksa. Harus ridha. Baik. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يرجو كيف ابنها قال أن تستأذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. Tidak boleh seorang janda, perempuan janda untuk dinikahkan oleh walinya sampai dia diajak musyawarah. Baik. Kenapa diajak musyawarah? Karena dia sudah pernah merasakan kehidupan berumah tangga. Dia telah mengalami manis pahitnya kehidupan berumah tangga. Baik. Sehingga dia harus diajak dan dia akan berbicara. Ya, mereka akan berbicara karena memang lebih dewasa. Ini kebanyakannya mereka lebih dewasa, lebih paham dan tidak lagi malu-malu untuk mengungkapkan sesuatu yang barakallahu fikum berhubungan dengan masalah keluarga di tempat yang memang perlu untuk diungkapkan sebagai suatu alasan. Jadi harus diajak musyawarah, diajak dialog tentang masalah ini. Kalau ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar si fulan, ibnu fulan, orangnya demikian dan demikian. Barakallahu fiik. Kemudian kalau dia mengiyakan, ya silakan dinawar. Kalau ternyata sepakat, sang laki-lakinya juga senang mau sepakat, maka ditetapkanlah hari pernikahannya dan mahar yang akan diserahkan. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dan. Demikian juga bikr, anak perawan, tidak boleh nikahkan sampai dimintai izin dia atau tidak. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya kita mengetahui kalau dia mengizinkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaskuta, dia diamnya. Dia diam karena memang malu untuk mengiyakan. Barakallahu fikum. Malu untuk mengiyakan. Rasa malunya masih lebih tinggi. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mampu untuk mengatakan iya. Tapi seandainya pun dia mengatakan iya, maka tetap dikatakan bahwa dia telah mengizinkan untuk dinikahkan. Barakallahu fikum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat innal bikra tastahi. Baik. Bahwa perawan ini, perempuan muda biasanya malu untuk mengatakan iya. Kalau memang terdidik, memiliki akhlak, baik budi pekerti yang agung, ada iman dan takwanya, barakallahu fikum, sehingga dia tidak bisa banyak bicara tentang masalah ini. Tapi kalau dia mengatakan tidak, ya tidak, tidak usah dipaksakan. Barakallahu fikum. Toh dia yang akan menjalani kehidupan berumah tangganya. Jadi tinggal kita sebagai wali, sebagai orang tua, jadi menyampaikan bahwa yang datang ini adalah orang yang saleh, orang yang baik. Jadi kita menyangka demikian, dan Allah SWT yang maha mengetahui rahasia setiap orang. Barakallahu fikum. Dan insyaallah Allah mempertemukan anak-anak yang baik, perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Baik agamanya, baik akhlaknya, budi pekertinya. Baik. Demikian juga kebalikannya, wal khabisatu khabisin wal khabisuna lil khabisat. Perempuan yang jelek perangainya, ya dia akan bertemu juga dengan laki-laki yang buruk perangainya, jelek akhlaknya, karena saling mencari. Tapi laki-laki yang jelek akhlaknya, ya dia cocoknya dengan perempuan yang juga jelek akhlaknya. Wallahul musta'an. Dan kufu, yakni kesepadanan sederajatnya laki dan perempuan itu dalam masalah agama. Dalam masalah agama, masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau datang kepada engkau orang yang engkau ridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Rasulullah SAW tidak mengatakan datang kepada engkau orang kaya raya dan seterusnya, orang yang memiliki pangkat jabatan demikian dan demikian, maka nikahkan. Tapi yang diperintahkan Rasulullah SAW itu kita menikahkannya adalah barakallahu fikum, orang yang taat pada agamanya, menjaga sholatnya, barakallahu fikum, ada ilmunya, akhlakul karimahnya dia miliki, masya Allah. Barakallahu fikum. Fazawwijuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahkan dia. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi fitnah, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صمتها. عائشة رضي الله تعالى mengatakan, يا رسول الله, anak perempuan perawan تستحي, biasanya malu untuk mengatakan iya. Qala ridaha samtuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik keridaan dia atau izinnya dia adalah dia diam. Barakallahu fikum. Dan ya menikahkan mereka ya ketika mereka senang untuk menikah. Barakallahu fikum. Tidak dengan paksaan, dan memang tidak boleh dipaksa. Barakallahu fikum. tidak boleh dipaksa. Qala rahimahullahu taala babun idza zawwaja ar-rajulu ibnatahu wa hiya karihah panikahu hamar panikahu mardudun. Coba lihat tertib di bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menunjukkan tentang fikih yang sangat luar biasa dari Al-Imam. Demikian kata para ulama kita bahwa fikihnya Bukhari ada pada bab-bab yang ada pada kitab beliau. Babun idza zawwaja ar-rajul ibnatahu wa hiya kariha. Bab kalau seorang laki-laki, seorang wali, seorang bapak menikahkan putrinya dalam keadaan putrinya itu tidak ridha untuk dinikahkan. Panikahu mardudun, maka nikahnya tertolak. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim an Abi an Abdurrahman tayyib wa Mujma' ibn Yazid ibn Jariyah an Khansa binti Khidam al-Ansariyah an abaha zawwajaha wa hiya thayyibun fakarihat dhalik fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha. Baik. Bahwa Khansah bintu Khidam al-Ansariyah anna abaha zawwajaha, bahwa ayahnya telah menikahkan dia dengan seseorang wahia sayyibun dalam kondisi dia janda. Fakarihat dalika, dia tidak mau, tidak mau dinikahkan. Mungkin trauma. Barakallahu fikum. Dia sudah merasakan bagaimana kehidupan berumah tangga sehingga dia bisa memilih untuk mengatakan tidak atau iya. Barakallahu fikum. Mungkin trauma rumah tangga sehingga dia imam memang sudah tidak lagi mau berumah tangga atau memang dia belum siap pada saat itu. Baik. Dia mungkin mengatakan iya saya mau tapi bukan sekarang. Baik. Dengan berbagai macam alasan yang mungkin dia sampaikan. Mungkin karena dulunya dia ketika berumah tangga sangat tertekan, merasa mungkin dianiaya, terzalimi, dan belum habis rasa sakit hatinya pada saat itu mungkin. Atau kondisi yang lain, barakallahu fikum, mungkin rasa sedih. Barakallahu fikum, ia menghantarkannya untuk tidak siap menikah pada saat itu. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha. Kemudian perempuan itu pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan keadaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan pernikahannya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq qala akhbarana Yazid qala akhbarana Yahya an al-Qasim ibn Muhammad haddathahu anna Abdurrahman ibn Yazid tayyib wa Majma' ibn Yazid haddathanahu haddathahu anna rajulan yud'a Khidaman ankaha ibnatan lahu. Barakallahu fikum. Ini sanadnya, barakallahu fikum. Dia menikahkan putrinya dalam keadaan putrinya tidak setuju untuk dinikahkan. Jadi harus semuanya dalam kondisi ridha. Sang anak harus dalam kondisi ridha dan orang tua pun harus dalam kondisi ridha. Sehingga pernikahan itu membahagiakan semuanya. Semuanya senang. Bukan pernikahan yang justru membawa kesedihan. Karena adanya yang dipaksa dan adanya yang terpaksa. Wala haula wala quwata illa billah. قال رحمه الله تعالى باب تزويج اليتيمة باب menikahkan perempuan yatimah, perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya. Liqaulillahi ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatimah, maka nikahilah perempuan-perempuan selain mereka yang cocok untuk kalian, 2, 3, atau 4. Baik. Wa idza qala lil wali zawwijni fulana fama kadha sa'atan aw qala ma ma'aka fa qala ma ikadha wa kadha aw labitha thumma qala zawwajtukaha fa huwa ja'isun bihi sahib annabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau qala lil wali, kalau seorang pemuda atau seorang laki-laki mengatakan kepada wali perempuan, zawijni fulana, nikahkan aku dengan fulana, ini putrinya, ini anak muda berkata kepada orang tua, tolong saya dinikahkan dengan putrinya bapak, misalnya. Maka sesaatan kemudian ada jeda waktu dari permintaan itu dengan pengabulan, dikabulkannya permintaan. Seperti kisah yang ada pada sahabat tadi, ya Rasulullah nikahkan aku dengan dia kalau engkau tidak mau menikahinya. Panjang waktunya, jeda. Tapi masih nyambung, masih nyambung, barakallahu fikum. Masih nyambung. Walaupun ada pembicaraan di antaranya, pembicaraan bahkan sahabat itu pun kembali ke rumahnya untuk mencari apa yang bisa dijadikan apa, dijadikan mahar untuk perempuan tersebut. Sama kata saatan, setelah dia meminta untuk dinikahkan, kemudian ada jeda. Aukala ma'aka, apa yang ada pada engkau yang bisa engkau jadikan mahar untuk perempuan ini? Faqala ma'ikada wa kada, aku memiliki ini dan itu. Aula bisa thumma qala zawwajtukaha, atau tenggang waktu mungkin yang lebih lama, kemudian sang wali tersebut mengatakan zawwajtukaha, aku telah menikahkan engkau dengannya. Maka tidaklah mengapa. Barakallahu fikum. Jadi tidak harus nyambung seperti yang dilakukan oleh orang sekarang. Barakallahu fikum. Tunai langsung saya. Tunai huruf I dengan S ini harus nyambung, barakallahu fikum. Tidak boleh terputus. Saya nikahkan taib Anda, fulan ibu fulan, dengan putri saya, misalnya. Fulana bintu fulan dengan mahar sekian dan sekian, tunai. Begitu tunai langsung sang mempelai laki-laki akan saya menerima nikahnya. Tidak boleh jeda katanya. Kalau ada jeda, maka tidak sah. Sehingga ini memberatkan, merepotkan. Tidak semestinya dipersulit. Nikah itulah suatu yang sakral, tapi tidaklah susah. Barakallahu fikum. Dari sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh atas nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dengan akad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mahar yang telah disepakati. Sehingganya tidak perlu sampai keringatan, tidak perlu sampai diulang-ulang berkali-kali. Seperti yang ini, barakallahu fikum. Sahabat ini meminta, ternyata ada jeda waktu sampai Rasulullah SAW mengatakan zawwajtukaha, aku telah menikahkan engkau dengannya. Wa ja'izun fihi sahal an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Boleh dia meminta, kemudian dia nikahkan, atau sang wali sendiri yang mengatakan aku nikahkan kau berkelab dengan putri saya yang bernama fulanah bintu fulan. Baik. Dengan mahar sekian dan sekian. Qala rahimahullahu taala hadatsana Abu Yaman قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاههن إلا أن يقسطوا لهن في مال الصداق وأمروا بنكاه من سواهن من النساء قالت عائشة استبت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستبتونك بالنساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله عز وجل لهم بهذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويؤتوها حقها الأوفى من الصداق. Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ayat ini. Ya ummatah, wahai ibuku. Baik. Ayat yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu." Baik. Sampai firman Allah, "Ma malakat yaminuk." Yami aymanukum. Ma malakat aymanukum. Itu budak-budak kalian. Wain khiftum alla tuksitu fil yatama, kalau kalian khawatir untuk tidak berlaku adil pada anak-anak perempuan yatimah. Ayat ini bagaimana? Qalat Aisyah, maka berkata Aisyah, ya bena ukhti hadhil yatimah, wahai anak saudariku. Urwah bin Zubair merupakan putrinya Asma bintu Abu Bakar, saudara perempuannya Aisyah. Jadi ponaannya Aisyah ini, barakallahu fikum. Ayat ini berkenaan dengan perempuan yatimah. Takunu fi hajri waliha. Dia berada pada pemeliharaan walinya. Fayargabu fi jamaliha wa maliha. Maka dia pun pengen senang karena hartanya banyak, ini peninggalan orang tuanya, dan juga berparas cantik, menarik. Wa yuridu ayyan taqisa min sadaqiha. Tapi walinya ini pengen menikahinya dengan catatan maharnya dikurangi. Padahal mahal yang semisal dengan perempuan yang seperti ini di kondisi biasa-biasa saja, mahal mungkin tinggi. Karena dia anak yatim, maunya maharnya rendah sedikit. Panuhu an nikahihinna, maka mereka pun dilarang untuk menikahinya. Kecuali kalau mereka mau berlaku adil terhadapnya. Fi ikmalis sadaq. Kalau mungkin di negeri kita ini, kalau maharnya misalnya mungkin 20 juta, ya 20 juta. Jangan cuma 10 juta atau jangan 5 juta. Barulah mahar itu adalah pemberian yang diberikan khusus untuk perempuan tersebut, bukan uang belanja untuk pesta, bukan uang belanja lain. Barakallahu fikum. Uang belanja itu atau uang pesta itu ya untuk dimakan-makan habis. Barakallahu fikum. Tapi mahar ini memang milik perempuan itu. Tidak bisa diambil dan dimiliki oleh siapapun kecuali dengan ridha dari sang perempuan. Aku nikahkan engkau wahai fulan ibnu fulan dengan si fulana bintu fulana dengan mahar 100 juta rupiah misalnya. Ya sudah, 100 juta itu milik sang perempuan, enggak boleh diambil sama paman, enggak boleh diambil sama ibunya, enggak boleh diambil sama bapaknya, enggak boleh. Walaupun sepeser enggak boleh. Barakallahu fiik. Baik. Atau emaskah, atau tanahkah, atau sawah, atau rumah, sebagai apa? Sebagai mahar. Itu hak milik perempuan itu. Baik. Itu mahar. Pembicaranya lain, kemudian uang pestanya juga lain. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Nah, ini pembahasan tentang masalah mahar. Tidak boleh mereka menikahinya dalam kondisi maharnya dibawa kurang. Boleh, silakan kalian menikahinya, tapi maharnya sama seperti mahar perempuan-perempuan yang lainnya. Kalau kalian tidak mau, wa umiru binikahi man siwahunna minan nisa, silakan kalian menikahi perempuan-perempuan yang lainnya. Qalat Aisyah istaftan nas Rasulullah SAW ba'da dzalika. Kemudian orang-orang pun meminta fatwa tentang masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa istabtuna ka bin nisa kulillahu yuftikum fihinna, sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa targabuna an tankihuna, fa anzalallahu azza wa jalla lahum bi hadhihi al-aya anna al-yatima idza kanat dhata malin wa jamalin. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwa seorang perempuan yatimah kalau dia memiliki harta banyak dan kecantikan, wa ragibu bi nikahiha wa nasabiha, dia senang pengen menikahinya karena nasabnya, hartanya, kecantikannya, nasabnya. Wasadaq wa idza kanat marghuban anha. Dan harus diberikan apa? Sadaq, yakni mahar yang sama seperti yang lainnya, sempurna. Wa idza kanat marghuban anha bi qillatil mal. Kalau wali ini tidak mau menikahinya karena kurang hartanya, parasnya kurang menarik, tarakuha, mereka tidak mau menikahinya dan mereka justru menikahi yang lainnya. Qalat fakama yatrukuna hahina yargabuna anha. Maka ketika mereka tidak senang untuk menikahinya karena kurangnya harta atau tidak cantiknya dia, falisalahun lahum ayyankuha idza ragibu fiha. Maka juga tidak boleh mereka menikahinya kalau mereka senang karena cantiknya, banyaknya, kecuali kalau mereka menyempurnakan pemberian maharnya. Maharul misl namanya. Baik. Yatimah ini mungkin memiliki sepupu, memiliki kerabat. Baik. Perempuan yang maharnya mungkin 50 juta. Maka untuk yatim ini juga maharnya 50 juta. Jangan karena anak yatim atau yatimah dia diberikan hanya 10 juta. Barakallahu fiik. Tapi harus diberikan perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Baik. Dan mahar ini barakallahu fikum, ya kalau dia minta seperti itu ya diberikan seperti itu. Falaysa lahum ayyankihuha idza ragibu fiha illa ayyuqsitu laha. Tidak boleh mereka menikahinya walaupun mereka senang, kecuali mereka harus berlaku adil, memenuhi mahar yang sempurna. Yu'tuha haqqaha al-awfa minas sadaq. Harus dia sempurna memberikannya. Allahu musta'an. Baik. Qala rahimahullahu taala, insyaallah bisa dipahami ini. Babun idza qala al-khatibu lil wali zawwijni fulana fa qala qad zawwajtuka bikadha wa kadha jaza an-nikah wa in lam yaqul liz-zawji ardaita aradita aw qabil. Baik. Ardaita aw aqbalta aw qabiltu. Kalau seorang yang melamar berkata kepada wali perempuan tersebut, nikahkan aku dengan fulana. Kemudian walinya tadi mengatakan, aku telah menikahkan engkau dengannya dengan mahar sekian dan sekian, maka sudah tamat, sempurna pernikahan. Tamman nikah, sempurna pernikahan, pernikahan. Wa ilam yakul lizawji aradita au qabiltu. Walaupun dia tidak mengatakan, apa engkau ridha aku nikahkan, tidak perlu, karena dia sudah meminta dari sejak awal. Kalau dia meminta berarti dia ridha. Barakallahu fikum. Atau kabil tu, tidak perlu lagi dia mengatakan kabil tu, karena memang dia minta. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها dari Sahal bin Sa'ad bahwa ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya. Faqala mali al-yawma fi nisa'i min haja. Kata Rasulullah, hari ini aku tidak pengen menikahi perempuan. Faqala rajulun ya Rasulullah, zawijniha. Ini permintaan duluan, setelah itu nikahan. Barakallahu fiik. Ya Rasulullah, zawijniha. Nikahkan aku dengannya. Qala ma indaka, apa yang engkau miliki dari mahar untuk kau serahkan padanya? Qala ma indi syai', ya Rasulullah, aku tidak miliki sesuatu. Qala i'tiha walau khatam min hadid, berikanlah untuknya walaupun cincin yang terbuat dari besi. Qala ma indi syai'un, qala ma indaka min al-Qur'an, aku tidak miliki sesuatu, hatta cincin dari besi pun tidak ada. Qala ma indaka min al-Qur'an, apa yang kau hafal dari Al-Qur'an? Qala kada wa kada. Qala qad mallaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW, aku telah menjadikan dia milikmu. Ini aku telah menikahkan engkau dengannya. Dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Quran. Barakallahu fiik. Ini pembahasan tentang masalah nikah. Bab nikah ini, atau kitab nikah, termasuk pembahasan yang panjang juga. Barakallahu fiik. Tetap kita melewatinya sedikit demi sedikit biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, karena memang ilmu demikianlah kondisinya. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting rutin, semangat dan sabar kita untuk menuntutnya. Karena hari ini lain, besok juga lain, dan besoknya lain, besoknya lagi lain. Dan jangan ada yang pernah mengatakan ah itu saja. Enggak. Barakallahu fiik. Ahkam sangat banyak yang berhubungan dengannya. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.